بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah rahmatal abrar. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca daripada bab al-masyurah, yaitu musyawarah di dalam Islam. Telah lalu bahwasanya Islam sangat-sangat memperhatikan terkait permasalahan tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, bahkan memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wasyawirhum fil amr. Kemudian Ibn Abbas menyatakan wasyawirhum fi ba'dil amr. Ini adalah kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan wallahi mashtashara qaumun qat illa huduli afdal ma bihadratihim. Tidaklah suatu kaum mereka melaksanakan musyawarah kecuali mereka akan mendapatkan petunjuk dengan yang lebih baik. Kemudian beliau pun membaca firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Mereka, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan yang lainnya, ya, baik itu asyra mubashirin bil jannah, ya, dan selainnya dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah teman-teman bermusyawarahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidaklah ini semua barakallahu fikum kecuali sebagai contoh bagi kita semua untuk tidak memutuskan sebuah perkara kecuali dengan tasyawur, kecuali dengan bermusyawarah, terutama ketika perkara tersebut adalah perkara yang besar, yang kemudian orang yang kita pilih sebagai orang yang diambil pendapatnya, sebagaimana disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, mustasyar mu'taman, mereka adalah orang-orang yang dianggap memegang amanah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian beramal dengan ilmunya, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Ya, ini pembahasan kita yang telah lalu. Baik, sedikit kita murojaah ya, tentang asma'ur rijal yang telah kita ambil pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita ambil dari beberapa hadis perawi yang bernama Musa ibnu Muslim. Nah, siapa Musa ibnu Muslim? Ah, menyujib. Siapa yang bisa menjawab? Musa ibnu Muslim. Ya, ikhwan, sekali lagi Kami pertegas, ya, ini adalah ilmu yang barokah. Tidaklah sampai kepada kita hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali lewat mereka, rijal yang dipuji oleh para a'immatul hadis. Rijal itu manusia-manusia yang dita'dil oleh mereka, oleh para a'immah. Makanya sering kami sampaikan, dan ini adalah kebiasaan para ulama, ya, ketika berbicara atau melewati sebuah perawi, qala fulan, haddatsana fulan, ya, Musa bin Muslim, apa yang dikatakan mereka tentang Musa bin Muslim? Ah, Musa bin Muslim makbul, diterima hadisnya. Apa tujuannya? Apakah mereka sedang menghibai manusia? Tidak, ya. Mereka bukan sedang berbuat ghibah. Namun apa? Mereka sedang memurnikan, ya. Mereka sedang membersihkan agama Allah Subhanahu wa taala dari rijal yang fi qulubihim marad, yang terdapat pada hatinya penyakit. Ya. Bukan termasuk ghibah dan bukan termasuk namimah. Oleh karenanya di dalam bidang hadis terdapat di sana ilmu yang disebut dengan jarh wa ta'dil. Ya. Di sana ada celaan. Berkata mungkin Hamad bin Zaid terhadap fulan, fulan la yu'khad hadithuhu, fulan tidak bisa diambil hadisnya. Kenapa? Karena dia telah melakukan ini. Karena dia kadzab, dia berdusta. Ya. Karena dia memalsukan hadis. Ya. Bukan sedang menggibai manusia, la. Maka di sana diperiksa. Dasarnya mereka adalah ayat dan juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan in ja'ahum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang yang fasik dengan sebuah berita, maka bertabayyunlah. Ceklah. Dari mana kita tahu fasik? Dari persaksian orang-orang yang tahu dan kenal. Nah, ketika kita tahu fulan, ya, fulan dia mempunyai pemahaman Jahmiyah. Jahmiyah sebagian ulama menganggap kafir. Subhanallah. Tidak sedikit dari mereka yang dihukum mati oleh para penguasa. Namun dengan demikian mereka mengatasnamakan Islam. Ya. Mereka mengatasnamakan Islam, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Ya. Maka dari itu untuk tasfiyah, membersihkan dari penyakit-penyakit tersebut, maka dipilah dan dipilih. Ini orang-orang yang pantas meriwayatkan hadis dan ini yang tidak pantas. Oleh karenanya ilmu tersebut dijaga oleh para a'immah ila yaumina hadza, sampai hari ini. Ketika kami sampaikan qala haddatsana shadaqah, ada hadis yang lalu, ya. Siapa ini shadaqah? Dari mana kita tahu? Ya. Shadaqah bin fulan, dia ternyata orang yang baik dan pantas untuk diambil hadisnya. Ya. Itu upaya para ulama untuk membersihkan agama ini dari orang-orang yang tercela, sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita adalah hadis-hadis yang bersih, ya, dari orang-orang yang terdapat tanda tanya padanya, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, yang menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sekali lagi kami tekankan kepada talabah, uktubu, catat dan tulis. Ya. Asatidzah, yang mengajarkan antum, baik di tempat ini atau di luar, tidak sembarangan kemudian mendapatkan maklumat tersebut. Itu adalah ilmu. Ya, itu adalah ilmu. Sekian tahun mereka belajar, meninggalkan keluarganya hanya untuk menuntut ilmu. Kemudian ilmu tersebut disampaikan kepada antum. Kemudian antum anggap remeh. Ya, intabihu. Ya, ini adalah perkara. Ketika antum seperti itu menganggap remeh, tidak menganggap ini adalah perkara yang penting. Apa yang antum dapat? Merupakan perkara yang dapat menghapus barokah daripada ilmu yang antum pelajari. Ya. Kita dulu belajar sebagian mudarrisin, ya. Mereka tidak akan membuka kitabnya sebelum pertanyaan semua telah dijawab. Ketika belajar di sebuah majelis, ditanya oleh pengajar, "Ah, kemarin hadis ini telah kita ambil, telah kita bahas. Tayyib hat. Apa maksudnya? Setorkan hadisnya." Sebagian mereka tidak akan membuka kitabnya sebelum apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu difahami. Ya. Jadi antum sekarang enak. Namun sekali lagi hargailah ilmu. Ya, ilmu itu dicatat. Antum belajar. Bedakan dengan mereka-mereka yang hanya sekedar ingin mendapatkan faedah dari para aba. Mereka duduk ingin mendapatkan barokah dari majelis ilmu. Dengan antum yang datang ke sini untuk belajar. Siapa saja, jangan pilih-pilih. Baik itu Ustaz Haris, Ustaz Abdul Hakam, atau Ustaz Khidir, dan asatidzah yang lainnya, Ustaz Abu Hisham. Ketika menyampaikan ilmu, baik di majelis ba'dal maghrib atau di kelas, semuanya adalah ilmu. Ilmu adalah yang paling berhak untuk kita hargai dan kita hormati. Ya. Sebagian daripada mereka hanya karena tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, ya, akhirnya tidak mendapatkan ilmu. Sebagian mereka kita mendengar dari sebagian saudara kita, dari ikhwanina ahlus sunnah di beberapa tempat. Kenapa anaknya kok tidak sekolah? Belum ada uang untuk memondokkan anak. Ya, itu jawabannya. Artinya apa? Ini adalah nikmat yang besar yang harus antum jaga. Dan antum tidak tahu sampai kapan antum duduk di sini. Antum tidak tahu sampai kapan antum mendapatkan rizki dan barokah serta nikmat berupa ilmu ini. Ya. Maka segerakan. Karena apa? Qad yamrid al-marid. Orang sakit akan sakit. Ya, wa tadhillu dhalah. Akan hilang apa yang antum miliki. Wa tu'ridul hajah. Maka akan ada kebutuhan-kebutuhan. Semakin kesini, semakin bertambah usia. Yang dulunya masih seger, masih muda, bertambah tahun, bertambah usia. Artinya kemampuan semakin berkurang. Ya, pemahaman pun juga semakin tidak sebagaimana masa-masa antum. Maka manfaatkan kesempatan yang singkat ini, ya, jangan sampai kita merugi, ya, merugi karena tidak mau menghargai yang namanya ilmu. Intabihu barakallahu fikum. Ilmu itu menghafal, ilmu itu menulis, ilmu itu memahami, semuanya adalah bagian daripada ilmu yang harus kita semangat padanya. Sesekali boleh kita bermain, sesekali boleh kita bertamasya. Ya. Jangan hanya di kelas saja kita belajar, ya, seolah-olah kita paham, ternyata hakikatnya apa? Nol. Hakikatnya nol. Ya, ya Iban ya. Begitu ya. Iban catat enggak? Musa bin Muslim siapa? Ya? Ibnu Abi Muslim. Taib. Jazakallah khair. Taib. Pada hadis yang lalu terdapat di sini sedekah. Siapa yang disebut dengan sedekah? Ah, gurunya Imam Bukhari. Siapa yang bisa menjawab? Ah, Hisham. Hat. Sedekah Ibnu al-Fadl. Ya. Sedekah Ibnu al-Fadl al-Marwazi. Bagaimana derajatnya? Beliau ini thiqah terpercaya. Tayyib, Amr bin Dinar. Nah, Sufyan. Amr bin Dinar. Siapa di sini? Hah? Bin Amr bin Dinar bin siapa? Amr bin Dinar. Yang lain? Hah? Al? La. Hah, yang lain? Amr bin Dinar. Jamil. Siapa Amr bin Dinar? Adnan. Hah? Tidak. Jangan sampai salah. Terkadang perawi namanya sama, bapaknya sama. Ya. Langit. Hat. Hah? Al-Jumahi. Tidak. Amr bin Dinar. Arman. Al-Jumahi. La. Amr bin Dinar. Ya. Amr bin Dinar Al-Jumahi. Tayyib. Amr bin Dinar Al-Jumahi statusnya? Dia thiqah terpercaya. Naam. As-Sari. Siapa As-Sari? Sulaiman. Ibnu Yahya. Terus Ibnu Yahya Al-Syaibani. Ya. Ibnu Yahya Al-Syaibani. Tayyib. Kemudian di sini terdapat, kemarin telah kita ambil perawi pada pertemuan yang sebelumnya, Umar bin Habib. Ya, ya, ada perawi tersebut, Umar bin Habib. Siapa Umar bin Habib? Hah? As-San'ani. Ya, As-San'ani. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, babu ithmi man ashara ala akhihi bi ghairi rushdin. Itu kita telah keluar dari bab tasyawur, dari bab al-mashurah, dan kita telah memasuki bab baru, yaitu bab dosanya seseorang yang memberikan isyarat atau memberikan pendapat terhadap saudaranya dengan tanpa rusyd, dengan tanpa petunjuk, dengan tanpa ilmu. Ya. Dengan tanpa petunjuk, dengan tanpa ilmu. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibnu Yazid Al-Adawi. Ya, thiqah Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Yazid Al-Adawi. Beliau wafat pada tahun 213 setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, ya, ini adalah bagian daripada ta'dil. Ya, bagian daripada ta'dil, beliau menyatakan bahwasanya Abdullah bin Yazid thiqatun hujjah, terpercaya, dan beliau adalah hujjah. Artinya hadis yang beliau riwayatkan bisa diambil. Ya. Begitu juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memuji beliau sebagai seorang al-hafidh. Ya. Al-hafidh thiqah, terpercaya. Qala haddatsani Sa'id ibn Abi Ayyub. Ya, telah berkata kepadaku Sa'id bin Abi Ayyub. Abu Ayyub, nama beliau adalah Miqlas. Mim qaf lam. Ya, Miqlas dengan sad akhirnya. Sa'id bin Miqlas Al-Khuza'i. Beliau pun juga thiqah, terpercaya. Qala haddatsani Bakr ibn Amr Al-Mu'afiri. Bakar bin Amr Al-Mu'afiri Al-Misri. Beliau adalah seorang imam masjid Al-Jami' di negeri Mesir sana. Ya. Artinya ketika dia adalah seorang imam, seorang hafizul Quran, demikian biasanya. Ya. Namun tidak dijumpai jarh wala ta'dil terhadap beliau, dan sebagian ulama yuhsin bihi dhan, ya, berbaik sangka kepada beliau Bakar bin Amr. Qala an Abi Uthman Muslim ibnu Yasar, dari Abu Uthman Muslim ibnu Yasar At-Tanbadhi Al-Afriqi, ya, dari Afrika. At-Tanbadhi, ta nun ba zal dengan ya terakhirnya. Ini nisbat kepada beliau, dinisbatkan kepadanya. Wallahu a'lam apakah ini adalah nama daerah atau nama kabilah, wallahu a'lam. Jelas beliau dinisbatkan kepada negeri Afrika. Ya. Abu Uthman Muslim. Beliau bekas budaknya kaum Ansar. Bekas budaknya kaum Ansar. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya Abu Uthman, ya. Abu Uthman Allahu a'lam, di antara yang menganggap beliau thiqah, terpercaya, adalah Ibnu Hibban. Ma'ruf bahwasanya Ibnu Hibban memiliki jajaran perawi-perawi yang beliau anggap thiqah, dan itu tertulis, ya. Beliau menganggap Abu Uthman adalah perawi yang beliau anggap thiqah, terpercaya. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara mengatasnamakan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang aku tidak mengucapkannya, maka dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan hadis ini, ya, tentang bab, dan zahirnya tidak ada korelasi, ya, bab dengan hadis ini. Namun ketika kita periksa kembali, ternyata di sana terdapat riwayat, ya, yang dianggap sebagian ulama lemah, namun sebagian yang lain menganggapnya bisa dijadikan hujjah. Ya. Maka pada tambahan tersebutlah yang dianggap lemah itu tadi terdapat dalil padanya atas bab yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai judul. Ya. Yaitu orang yang memberikan pendapat itu harus dengan ilmu, harus dengan rusyd, harus dengan dalil, ya, harus dengan hikmah. Maka tambahan tersebut yaitu riwayat Imam Ahmad setelah disebutkan potongan ini, ya, ditambahkan man istasyara, ya, barang siapa yang meminta untuk diberikan pendapat, man istasyarahu akhuhul muslim, oleh saudaranya muslim, fa asyara ilaihi bi ghairi rusydin, kemudian ia tidak memberikan pendapat dengan baik, dengan ilmu, ya, dengan bayyinah, dengan hujjah, faqad khanahu, maka dia telah berkhianat kepada saudaranya. Jadi kalau kita kembali kepada dua hadis sebelumnya yang telah kita baca, Nabi SAW menyatakan apa? Al-mustasyar mu'taman. Orang yang kita anggap sebagai orang yang baik, kemudian kita minta pendapatnya, itu adalah orang yang harus memegang amanah. Artinya termasuk perkara yang menafikan amanah ketika dia memberikan pendapat yang tidak tepat, pendapat yang tidak sesuai dengan dalil, pendapat yang jauh dari ilmu, maka dia telah berkhianat. Maka dia telah apa? Telah berkhianat. Ya. Kemudian dilanjutkan, man afta bi futya, barang siapa yang berfatwa dengan sebuah fatwa, ya, ghair zabtin, yang fatwa itu tidak tepat pula, ya, tidak ada dasarnya, tidak ada dasar ilmunya, fa innama ismuhu ala man afta, ilmunya, dosanya itu diberikan kepada yang telah berfatwa. Dan subhanallah, ya, hadis ini lemah. Ya, hadis ini dianggap oleh Imam Al-Albani, yang kebetulan kita sedang membaca Adabul Mufrad yang telah dipilah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang sahih, ini yang lemah. Ya. Artinya beliau menganggap ini lemah dan tidak ada di sini, potongannya tidak disampaikan. Fa'ala kulli hal. Ya. Fa'ala kulli hal, sebagian menganggap saleh, bisa untuk dijadikan hujjah. Namun walaupun lemah, ya, maknanya sahih, maknanya benar, didukung dengan dalil-dalil yang lain. Telah lalu Nabi kita SAW menyatakan mustasyar mu'taman, orang yang kita minta pendapat itu adalah orang yang amanah. Dan termasuk min khawarim al-amanah, perkara yang menafikan amanah seseorang adalah ketika dia memberikan pendapat yang tidak tepat, tidak rasyid, ya, tidak sesuai dengan ilmu, ya. Begitu juga fatwa, ya, didukung dengan hadis-hadis yang lain, didukung dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan ini adalah termasuk min alamati sa'ah, termasuk tandanya hari kiamat adalah mereka orang-orang yang tidak amanah, mereka orang-orang yang jahil dimintai fatwa, ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menjelaskan bahwasanya innallaha la yanzi'ul ilm intiza'an min suduril rijal, Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati-hati seseorang begitu saja. Akan tetapi kata Nabi SAW, innama yaqbidul ilm biqabdil ulama, namun ilmu itu akan dicabut dengan dicabutnya mereka-mereka yang memiliki ilmu, para ulama, hamilul ilm, mereka yang membawa ilmu, yang mengemban amanah ilmu, ya. Kemudian dengan kegentingan yang seperti itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta lam yubqi aliman, tidak tersisa sedikit pun seorang alim. Fasu'ilu, maka ittakhadun nas ru'usan juhalan, manusia menjadikan pembesar-pembesar, orang-orang yang dianggap tokoh dari kalangan orang-orang jahil. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm. Mereka pun ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu. Akibatnya apa? Fadhallu. Mereka sesat. Wa adhallu, dan menyesatkan orang lain. Ini min alamati sa'ah. Ya. Di antara tanda dekatnya dengan hari kiamat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, di antara tandanya an yudhhirul jahl, nampak kejahilan, wa yaqillul ilm, ilmu semakin sedikit. Ya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan apa? Akan ada sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu. Kemudian di tahun-tahun tersebut yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang-orang pendusta yang mudah mengucapkan kebohongan dari lisannya, dia dianggap apa? Dianggap jujur. Dan sebaliknya, orang-orang yang jujur dianggap kadzab, dianggap berdusta. Dan ini kelak akan kita jumpai. Dan bahkan di zaman sekarang kita saksikan yang seperti ini. Ya. Kemudian wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang jujur dianggap sebagai pengkhianat, dan sebaliknya wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang dia ini berkhianat, ya, dianggap jujur. Subhanallah. Dan ini kita saksikan di zaman sekarang. Wa yantiqu fiha ruwaybidha. Kemudian berbicara mereka ruwaybidha. Qalu wa man ruwaybidha ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rajulun tafih, orang yang jahil, bahasa kita bahlul, tidak ada ilmunya. Yatakallam fi amril ammah, kemudian dia bicara dengan lantangnya, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang besar. Rajul jahil. Di zaman sekarang subhanallah, banyak di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah kaum muslimin, masjid yang demikian megah, hatta bahasa Arab tidak bisa. Ya. Hatta terkadang sebagian mereka ma yaqra'ul Qur'an, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Yatata'ta' fil qira'ah. Membacanya itu terputus-putus. Berbicara di mimbar Jumat, berbicara di bangku pengajian. Yang disampaikan adalah berita politik sana, politik sini. Subhanallah, ini akan diadakan pemilu begini begitu. Ya. Yang dibicarakan adalah politik. Yang dibicarakan adalah sebagian mereka menyebarkan uyub para penguasa, menyebarkan aib-aib para penguasa. Ini masa-masa itu telah kita jumpai. Ya. Seorang yang tafih, seorang yang jahil, seorang yang tidak punya ilmu tapi memakai pakaian ulama. Ya. Memakai pakaian ulama. Ini disebut oleh para ulama sebagai apa? Sebagai ta'alum. Ya. Ta'alum atau tasaddur. Dia memaksakan diri sebelum waktunya. Ya. Belajar dulu, ya. Belajar dulu. Ini untuk menanggulangi, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Syahidnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini, ya, yang segi pendalilannya ada pada tambahan yang dianggap lemah oleh Imam Al-Albani rahimahullah, namun sebagian menganggap hadis ini adalah hadis yang salih lil ihtijaj, bisa dijadikan hujjah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid, di antaranya peringatan daripada dusta, ya. Terkhusus mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah termasuk min kabair adz-dzunub. Dari mana kita tahu di dalam hadis ini Rasul menyatakan man taqawwala alayya ma lam aqul. Dalam riwayat yang lain disebutkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah menyiapkan tempatnya dari neraka. Di neraka, dia telah siapkan tempatnya. Dengan sekedar dia berdusta kemudian menisbatkan kebohongan tersebut kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Al-kadzib secara umum haram dalam Islam. Rasulullah memperingatkan wa iyyakum wal kadzib. Berhati-hatilah kalian daripada kedustaan. Ya. Rasulullah memperingatkan. Berhati-hatilah daripada kedustaan, fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena kadzib itu akan membawa seseorang kepada kefajiran, fa innal fujur yahdi ilan nar. Dan yang demikian itu akan membawa seseorang ke neraka. Apalagi mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini min kabair adz-dzunub, termasuk dosa besar yang terancam pelakunya dengan neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat syariat bermusyawarah, ya, terdapat syariat bermusyawarah, yaitu pada tambahan tadi dikatakan man istasyarahu akhuhul muslim, barang siapa yang dia itu dimintai pendapat oleh saudaranya muslim namun dia memberikan pendapat dengan tanpa hak, dengan tanpa ilmu, dengan batil, maka dia berdosa. Maka di sini terdapat, ya, menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang disyariatkan. Begitu juga di sini terdapat, ya, peringatan bagi para duat, bagi para pengemban ilmu, bagi mereka-mereka yang diberikan amanah untuk menyampaikan ilmu, untuk senantiasa memegang amanah tersebut dan tidak menyampaikan kecuali dengan ilmu dan amanah. Dia katakan hak ketika ia tahu itu adalah al-haq. Dia katakan batil ketika itu adalah batil. Maka tidak boleh baginya untuk memaksakan diri. Kemudian ia tasaddar, dia memaksakan memakai pakaian ilmu yang hakikatnya dia tidak mengetahui perkara tersebut. Memaksakan diri untuk memberikan pendapat yang hakikatnya dia tidak mengetahuinya. Ittaqullah fi anfusikum. Bertakwalah kalian terhadap diri-diri kalian. Ya. Ilmu didapat dengan belajar. Namun bagaimana sebagian mereka tidak diketahui sebagai para penuntut ilmu kemudian berbicara mengatasnamakan ilmu. Ya, ini adalah perkara-perkara yang zahir daripada hadis ini adalah termasuk khianah, pengkhianatan. Kata Nabi SAW, dia yang memberikan pendapat kepada saudaranya muslim dengan tanpa hak, faqad khanahu, maka dia telah berkhianat. Kemudian di sini, ya, di dalam hadis ini terdapat bahayanya fatwa dengan tanpa ilmu. Bahayanya fatwa dengan tanpa ilmu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babut tahabbu bainan nas. Itu bab selanjutnya. Hadis atau kita telah keluar daripada bab sebelumnya, bab dosanya seseorang ketika menunjukkan dengan tanpa ilmu dan memasuki bab setelahnya. Bab yaitu saling mencintai antara manusia, ya. Artinya kita sudah keluar dari pembahasan tasyawur, pembahasan musyawarah, dan masuk bab baru yang kaitannya dengan cinta mencintai antara manusia. Beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan pada bab ini bahwasanya di antara hal yang seharusnya dilakukan seorang muslim adalah saling mencintai satu dengan yang lainnya. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais sering kita lewati. Ada yang ingat Ismail bin Abi Uwais? Abu Abdullah Al-Asbahi, ya. Mungkin sebagiannya baru, mungkin belum pernah melewatinya. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Asbahi, dan sebagian ulama menganggap beliau lemah, ya. Sebagian ulama menganggap beliau lemah, dhaif. Ya, kenapa beliau memasukkan dalam kitab ini, ya? Sebagaimana sering kami sampaikan bahwasanya Imamul Bukhari rahimahullah tidak mempersyaratkan pada Al-Adabul Mufrad sebagaimana pada kitab adab. Kitab adab yang ada di dalam Jami' As-Sahih. Ya. Jadi di sini beliau lebih terbuka dan lebih luas. Namun kebiasaan Imamul Bukhari rahimahullah tidak memasukkan perawi yang betul-betul lemah. Lemahnya betul-betul lemah. Artinya penyimpangannya sangat jauh. Ya. Itu bukan kebiasaan Imamul Bukhari rahimahullah. Hanya saja sebagian ulama menganggap beliau ini lemah. Ya. Dan sebagian yang lain menyatakan terpercaya. Ya. Ala kulli hal. Qala haddatsani akhi. Ya. Ismail bin Abi Uwais menyatakan telah menyampaikan kepadaku saudaraku, yaitu Abdul Hamid, ya, Abdul Hamid bin Abi Uwais. Abdul Hamid bin Abi Uwais. Qala an Sulaiman ibn Bilal. Nah, ini sering gini kita lewati. Insyaallah belum lama kita melewati Sulaiman ibn Bilal. Coba siapa yang tahu Sulaiman bin Bilal? Nah, ini Salim insyaallah tahu ini, ya. Ya Salim. Hah? Kok senyum-senyum, tak pikir Salim sudah di luar kepala ini. Sulaiman bin Bilal. Nah, kalau enggak Salim mungkin Bilalnya, ya. Namanya Bilal, namanya bapaknya ini. Had Bilal. Sulaiman bin Bilal. Hah? Harman. Al-Qurashi, At-Taimi Al-Qurashi, barakallahu fiik. Qala 'an Ibrahim bin Abi Usaid, dari Ibrahim bin Abi Usaid Al-Barrat. Ya, Allahu a'lam. Ana belum mendapatkan nama lengkap atau jarh atau ta'dil tentang beliau, ya. Namun sebagian menganggapnya lemah, ada yang menyatakan beliau ini lemah. Ya. Tapi tidak tahu siapa nama lengkapnya, namun dikenal siapa namanya, Ibrahim bin Abi Usaid Al-Barrat. Begitu saja dijelaskan pada beberapa kitab siar. Qala an jaddih, dari bapaknya, wallahu a'lam. Mana juga tidak tahu siapa. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ya, asalnya berada pada kitab sahih, ya. Ada kitab sahih, bahkan dalam sahih Al-Bukhari, ya, asal daripada hadis ini, namun di sini terdapat sedikit perbedaan, ya, sedikit perbedaan lafaz, ya. Artinya hadis ini hasan dengan hadis yang lain, ya, dengan hadis yang lain. Tayyib, insyaallah ini sudah masuk waktu isya. Kita tunda dulu hadis ini, ya. Perawinya sudah disampaikan ala qadar istita'ah, ya. Adapun hadisnya akan kita baca pada kesempatan yang lain. Emang tinggal 1 menit. 18:35. Baik, labas. Ini yang mau nyetor siapa? Angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taib, Zain. Taib, insya Allah dipersiapkan setelah azan distorkan, insya Allah. Taib. Fadhal, persiapan azan tinggal 1 menit. Azan sudah. Sudah masuk. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fadhal, dimulai dari sebelah sini ya, dari Anas ya. Anas Yazid mau nyetor enggak? Fadhal Yazid dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullah wa Abu al-Mashura haddatsana Sadaqa qala akhbarana Abi Uyayna Ibnu Uyayna barakallahu fiik. Selanjutnya. Fadhal Anas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, biasakan taraddi عن الصحابة رضي الله عنهما طيب شاب لك دري طيب تفضل ada lagi yang sebelah sini طيب تفضل Barakallahu fiik. Kemudian siapa lagi tadi? Salim. Fadhal. Masyaallah. An Umar bin Habib radhiyallahu anhuma washawirhum fi bin Abi Iyas عن الحسن ثم تلا وأمره Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kemudian siapa lagi tadi? Siapa yang belum? Sofyan sama Arman. Taib, Arman dulu, tafadhol. Jazakallah khair. Selanjutnya tadi siapa? Hisham enggak? Taib, Sofyan sama siapa namanya? Dafa ya. Taib, Sofyan dulu, tafadhol Sofyan. Babul Masyura. Mashtashara qawmun qattu shura bainahum. Tayyib, jazakallahu khair. Fadhal dafa. ما بحضرتهم جزاكم الله خيرا atas perhatian antum dan juga kepada talabah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan usaha dan upaya antum untuk menghafal sebagai pemberat amalan saleh antum kelak yaumul qiyamah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang bisa saya pilih setidaknya yang disebut namanya wajib untuk menyetorkan. Satu, Sulaiman. Dua, Iban. Ya, Sulaiman. Dua, Iban. Yang ketiga, ini baik, kelas 2. Siapa kelas 2? Saya kira siapa kelas 2 ini? Hah? Kelas 2 coba angkat tangan semua. Kelas 2 mana kelas 2? Jamil, Yazid. Abdurrahman kelas berapa? Kelas 2. Taib, Abdurrahman. 3 ini wajib. Yang lain disetorkan enggak masalah. Yang penting 3 ini wajib untuk menyetorkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.